إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah yang wafat pada tahun 597 Hijriah dan kemudian di tanqiyah artinya di takhrij dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabiyul Al-Thari. Dan kemarin telah kita bacakan muqaddimah dari Al-Imam Ibn al-Jauzi dan kita masuk kepada Al-Babul Awal Al-Amru Biluzumi Sunnati Wal-Jama'ah, perintah untuk berpegang kepada sunnah Al-Jama'ah. An Ibn Umar Anna Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma khatab bil-Jabiyah. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab semoga Allah meridai keduanya pernah berkhutbah di sebuah tempat yang bernama Jabiyah. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab berkata Rasulullah SAW berdiri di pada kami dan berkata Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wahuwa minal ithnaini ab'ad. Siapa yang ingin diantara kalian buhbuhatal jannah, buhbuhah artinya yang paling mulia ya dari surga, falyalzamil jamaah, hendaklah ia berpegang kepada al-jamaah, fa inna syaitana ma'al wahid wahuwa minal ithnaini ab'ad, karena setan itu biasanya bersama satu orang dan dia dari dua orang lebih jauh lagi. Di sini akal Islam Rasulullah mengatakan siapa yang ingin di antara kita buhbuhatal jannah, ya sesuatu yang paling mulia dari surga, hendaklah ia berpegang kepada al-jamaah. Siapa al-jamaah? Sebagian ulama mengatakan al-jamaah yaitu para Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini pendapat yang sahih karena ditunjukkan hadis ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Maka kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa 72 masuk neraka dan 1 masuk surga. Kemudian ditanya siapa mereka wahai Rasulullah. Kata Rasulullah yaitu al-jamaah. Kemudian ditanya apa siapa mereka al-jamaah itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini al-jamaah. Maka siapa ya akhi yang berpegang kepada apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dan yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan al-jamaah. Sebagian ulama menafsirkan al-jama'ah yaitu ya kebenaran al-haq, dan ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di mana Ibnu Mas'ud berkata al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah al-haq kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu satu orang itu adalah jama'ah. Naam. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah benar. Kebenaran itu adalah yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak mungkin kebenaran berasal dari selain mereka. Siapa yang mengatakan bahwa kebenaran berasal dari selain mereka, berarti telah menyalahkan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah dan para sahabatnya bisa sesat. Na'udzubillah. Sebagian ulama ya akhi menafsirkan al-jamaah, mereka adalah pemimpin kaum muslimin dan imamnya. Kaum muslimin dan pemimpinnya sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di mana Rasul Hudzaifah waktu itu bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah Ya, apakah setelah zaman kebaikan ini akan ada zaman keburukan, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Kata Hudzaifah, apakah setelah zaman keburukan itu akan ada lagi zaman kebaikan, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am wa fihi dakhan. Ya, namun di sana ada dakhannya, ada kotorannya. Apa itu kotorannya, ya wahai Rasulullah? Kata Hudzaifah, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi haji. Itu akan ada suatu kaum yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan sunnah selain sunnahku. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah zaman kebaikan yang ada kotorannya itu akan ada lagi zaman keburukan, hai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, na'am. Ya. Tu'atun ila abwabi jahannam. Akan ada para penyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum fiha. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab seruan mereka, mereka akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Kata Hudzaifah, sifhum lana ya Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa mereka, wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, hum qawmun bil min jildatina, wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka suatu kaum dari kulit kita, dari bangsa kita, dari umat Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bahkan berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab fasih. Subhanallah. Tapi mereka du'at ila abwabi jahannam, kata Rasulullah. Mereka para penyeru ya kepada ya pintu-pintu api neraka. Kemudian Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan pada waktu itu? Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimina wa imamahu. Peganglah jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Ya, kata Hudzaifah, bila tidak ada ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, i'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Ya, walaupun kamu harus mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Sementara Imam Al-Bukhari menafsirkan bahwa al-jama'ah yaitu jama'atul mujtahidin wal ulama. Mereka adalah jama'ah para ahli ijtihad. Ini dari kalangan para ulama. Karena para ulama yang mujtahidin, mereka lah yang paling tahu tentang Al-Quran dan hadis. Maka penafsiran siapa saja yang ya ternyata tidak pernah ada ulama yang memahami daripada ya, pemahaman Al-Quran dan hadis, maka ya itu menunjukkan bahwa pemahaman tersebut masih diragukan. Berapa banyak di zaman ini ya akhi yang mengatakan cukup kita Al-Quran hadis, tidak perlu pendapat ulama, masya Allah. Seakan-akan ia telah selevel dengan ulama di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Padahal ia, masya Allah, dari sisi ilmu alatnya kurang. Bahasa Arab saja tidak faham. Ya. Lalu ia ingin mensejajarkan diri dengan para ulama. Maka dari itu Al-Imam Al-Bukhari berkata, al-jama'ah mereka adalah jama'atul ulama wal mujtahidin. Mereka adalah jama'ah para ulama dan para mujtahidin. Para ahli ijtihad yang tentunya mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syak, empat makna ini semuanya masuk kepada makna al-jama'ah. Karena al-jama'ah adalah yang senantiasa mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan merekalah kebenaran al-haq. Dan ya, berusaha untuk memahami segala macam nas sesuai dengan apa yang dibimbing oleh para ulama al-mujtahidin, di mana al-jama'ah senantiasa berpegang dan menyuruh untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, walaupun mereka berbuat zalim. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Al-Imam Ibn Jauzi menyebutkan athar dari Abdullah bin Mas'ud. Wa'an Ibn Mas'udin qala, khattalana khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah garis dengan tangannya. Garis yang lurus. Thumma qala, lalu Rasulullah bersabda, hadha sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, thumma khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah menulis garis di kanan dan kirinya, garis-garis yang banyak. Thumma qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan selain jalan yang lurus. Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan ini kecuali di situ ada setan yang menyeru kepadanya. Thumma qara. Kemudian Rasulullah membaca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah kata Rasulullah, ya Rasulullah membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus kata Allah. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah perintahkan. Itulah yang Allah wasiatkan agar kalian bertakwa. Akhal Islam, di sini ya Rasulullah SAW menjelaskan dengan ya sebuah garis yang lurus. Dan Rasulullah menafsirkan, inilah jalanku yang lurus. Lalu Rasulullah SAW membuat jalan-jalan di samping kanan dan kirinya. Lalu Rasulullah mengatakan, ini adalah jalan-jalan lain. Tidak ada satupun jalan darinya kecuali di situ ada setan yang menyeru kepadanya. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Maka jangan kamu mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Apa itu jalan-jalan selain jalan yang lurus? Al-Imam Mujahid rahimahullah, ya Mujahid bin Jabar, seorang ulama tabi'in ahli tafsir, ya ketika menafsirkan ayat itu, beliau berkata, ya, as-subul ya al-bid'ah wasyubuhat, yaitu bid'ah dan syubhat. Jalan-jalan yang lain itu adalah bid'ah dan syubhat. Artinya ya akhi, bahwasannya bid'ah dan syubhat itulah yang akan memecah belah kita daripada jalan yang lurus. Maka dari itu ayat ini memberikan kepada kita sebuah penafsiran tentang makna perpecahan. Apa yang dimaksud dengan berpecah belah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ikuti inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Maka yang disebut dengan perpecahan bukan berpecah dari jumlah mayoritas. Sama sekali bukan. Akan tetapi yang disebut dengan perpecahan ya akhi, itu berpecah belah dari jalan yang lurus. Ya. Makanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Beriktisamlah, berpeganglah kalian semua dengan jalan dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Artinya orang yang tidak mau berpegang dengan tali Allah, berarti ia telah berpecah belah. Artinya orang yang tidak mau mengikuti jalan yang lurus, mereka telah berpecah belah walaupun jumlah mereka mayoritas. Ya. Adapun hadis yang selalu dibawakan oleh sebagian orang, katanya jumlah mayoritas itu tanda kebenaran, yaitu hadis alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'zam, yang diterjemahkan oleh mereka sebagai jumlah mayoritas. Hadis itu adalah dhaif, didhaifkan para ulama al-hadis. Ya, kalaupun sahih, al-Imam al-Barbahari telah menafsirkan maknanya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang sahih. Akhal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian al-Imam Ibn al-Jawzi membawakan hadis Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Layatiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel. Hadwat na'li bin na'li. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyah. Lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Fatafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Kulluhum fin nari illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada umatku sebagaimana yang menimpa Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, selangkah demi selangkah. Artinya umat Islam kelak akan bertasyabbuh menyerupai orang-orang Bani Israel. Sedikit demi sedikit. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau di antara Bani Israel ada yang mensetubuhi ibunya, ya terang-terangan, maka di umatku pun akan ada yang melakukan itu. Masya Allah ya akhi. Ya kita lihat apa yang disabdakan Rasulullah benar. Kita lihat ya akhi, kaum muslimin ya begitu bangga dan senang sekali kalau dia bisa mencontoh ya orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya barat menjadi kiblat pemuda-pemuda, ya mereka tertipu dengan glamornya kehidupan barat. Mereka menganggap bahwasannya kemodernan itu katanya itu adalah ya adanya di Amerika atau barat. Ya sehingga mereka begitu bangga dengan gaya rambutnya, dengan gaya pakaiannya. Para pemuda-pemudi ya berpakaian dengan bangganya memperlihatkan auratnya, ya tanpa malu. Sadaqa Rasulullah, benar apa yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya umat Islam akan mengikuti Bani Israel sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, kata Rasulullah. Law hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang dab pun kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian kata Rasulullah, wa inna bani Israel, sesungguhnya kaum Bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah, akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina millah, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam api neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu millah saja. Mereka berkata para sahabat, man hiya ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya akhal Islam, tidak mungkin Rasulullah sesat. Rasulullah SAW senantiasa berbicara dengan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Para sahabat telah dipuji oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, ya para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Allah telah menyatakan keridhaannya kepada para sahabat. Apabila Allah telah menyatakan keridhaannya, berarti para sahabat semuanya di atas kebaikan dan kebenaran. Bahkan Allah menyebut orang yang mengikuti para sahabat, mereka telah mendapatkan hidayah. Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Apabila mereka beriman seperti apa yang kalian imani, dan ayat ini turun di zaman sahabat, kamu kalian di sini maksudnya para sahabat, فَقَدِ اهْتَدَوْا, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah kata Allah. فَإِنْ تَوَلَّوْا, jika mereka berpaling, fa innamahum fi shiqaq, mereka itu akan berada dalam perselisihan terus-menerus. Artinya ya akhi, apabila kita dalam tata cara beragama tidak mengikuti tata cara agama para sahabat, pasti kita akan terus-menerus berselisih dan berpecah belah. Sebagaimana yang kita lihat di zaman ini. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya mereka yang selamat itu adalah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Yaitu para sahabat Rasulullah, terutama dari kalangan ulama mereka, Khulafaur Rasyidin. Ya, demikian pula ulama-ulama mereka seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Oleh karena itu Imam Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah memastikan ya bahwa orang yang tidak mengambil dari sahabat pasti sesat dan berbuat bid'ah. Kata beliau, "Faman lam ya'khudz anhum ya faqad dhalla wabtada'a." Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia pasti sesat dan berbuat bid'ah. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan hadis lain yang semakna dari hadis Abu Dawud, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Warwa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu qama faqal. Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Muawiyah bin Abu Sufyan berdiri dan berkata, "Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina." Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami. Faqala dan bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah. وأن وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه." قال رسول الله, ketahuilah orang-orang sebelum dari kalian dari ahli kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini, kata Rasulullah, akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 di dalam neraka dan 1 di surga. Kata Rasulullah, mereka adalah al-jamaah. Dan sungguh, kata Rasulullah, akan keluar dari umatku suatu kaum yang selalu mengikuti hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu akan mengalir pada diri mereka. Sebagaimana penyakit, ya, kalab rabies itu mengalir ya di tubuh yang terkena penyakit itu. Subhanallah ya akhi, Rasulullah mengabarkan akan nanti muncul ya suatu kaum atau banyak kaum yang mereka mengikuti hawa nafsu yang disebut oleh para ulama dengan ahlul bidah, munculnya firqah-firqah sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadi mulai dengan seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Saba yang menebarkan bisa dan racunnya. Sehingga kemudian muncullah kelompok Sabaiyah dan muncul pula Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radah. Muncul pula di zaman sahabat Qadariyah sebagaimana Imam Muslim menyebutkan dalam hadis yang pertama dari sahihnya. Muncul pula kemudian kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal. Muncul pula kaum Jahmiyah yang menolak akal Islam, ya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak syariat Islam. Ya demikian terus bermunculan firqah-firqah sesat. Ya semakin jauh dari generasi, dari zaman kenabian, semakin jauh pula umat Islam ini dari ya kebenaran. Saking banyaknya al-hawa, banyak orang yang kebingungan. Banyak orang terheran-heran mana yang benar. Setiap kelompok merasa dan menyatakan bahwa dia di atas kebenaran. Iwallah. Maka kewajiban kita akhi di zaman ini menyingsingkan tangan kita untuk terus bersungguh-sungguh mencari kebenaran. yaitu yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita lihat dengan sanad-sanad yang sahih. Kita rujuk ya kitab-kitab para ulama yang menyebutkan di situ asar-asar dari apa hadis-hadis dari Rasulullah dan asar-asar dari para sahabat Rasulullah. Bagaimana para sahabat berakidah, bagaimana para sahabat beribadah, bermuamalah ya di dalam memahami agama ini yang kemudian ditransfer oleh sahabat kepada para tabi'in. Dan Rasulullah telah mengatakan bahwa para tabi'in termasuk generasi yang terbaik. Dalam hadisnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Tiga generasi utama. Namun terkadang, banyak orang tidak faham. Ada orang mengklaim tiga generasi, kita harus mengikuti tiga generasi utama. Tapi mereka tidak faham apa keyakinan tiga generasi ya, pertama itu. Ya. Maka kewajiban kita ya akhir Islam, kita pelajari. Dengan cara apa? Merujuk kitab-kitab para ulama yang menyebutkan pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Apabila mereka bersepakat di atas suatu pendapat, maka alhamdulillah itu hujjah. Tapi apabila mereka berselisih, kita lihat siapa yang paling kuat dalilnya. Kemudian Ibnu Jauzi membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud, tuan Abdullah qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Bersikap sedang, sederhana dalam melaksanakan sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah, akhi? Sudah kita jelaskan dahulu, ya ketika pembahasan kitab ilmu usulil bid'ah. Bahwa bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang diadakan yang sebelumnya tidak ada. Maka, ya bid'ah secara bahasa ini mencakup segala sesuatu yang baru ada. Seperti handphone, pesawat, ya, mobil, dan yang lainnya. Kita katakan itu bid'ah, tapi secara bahasa saja. Namun secara istilah syariat tidak termasuk. Ya, karena bid'ah secara istilah syariat hanya dalam ruang lingkupnya masalah ubudiyah, masalah ibadah. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syatibi menafsirkan ya makna bid'ah, kata beliau, al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah nuqsadu bis suluki 'alayha al mubalaghatu fit ta'abbudi lillah subhanahu. Ya, bid'ah itu, kata beliau, suatu ungkapan tentang tata cara yang diada-adakan dalam agama ini, dalam agama, ruang lingkupnya dalam agama, dalam masalah duniawiyah pada asalnya halal sebagaimana disebutkan oleh para ulama usul fiqh. Ya, tapi dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, tidak boleh kita ini membuat-buat suatu ibadah dengan sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat ya untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Para ulama mengatakan, orang yang berbuat bid'ah masuk dalam ayat ini. Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini? Dari agama. Adapun masalah dunia, kata Allah, ya, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di dunia ini semuanya. Masalah dunia pada asalnya halal, ya akhi. Kata Abdullah bin Mas'ud, bersikap sederhana dalam melaksanakan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh, tapi ternyata bid'ah. Sahih. Orang yang berbuat bid'ah tidak akan diterima amalannya. Abadan. Kata Rasulullah, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan perkataan sahabat lain, yaitu Ubay bin Ka'ab. Qala, ia berkata, alaikum bisabili wassunnah. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة يذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف في خلاف. Kata Ubay bin Ka'ab, hendaklah kalian berpegang kepada sabil dan sunnah, karena tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas sunnah lalu ia berzikir kepada Allah dan berlinang air matanya karena takut kepada Allah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Sesungguhnya, kata beliau, bersikap sederhana di dalam sabil dan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh ya di dalam perselisihan, maksudnya dalam menyelisihi sunnah. Berkata Asim bin dari Abu'l-Aliyah, Abu'l-Aliyah ia berkata, alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Hendaklah kalian berpegang kepada urusan para sahabat yang pertama, yang mereka dahulu di atasnya sebelum berpecah belah. Berkata Asim, maka aku menceritakan perkataan Abu'l-Aliyah kepada Al-Hasan Al-Basri. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, qad nasahaka wallahi wa sadaqak. Sungguh ia telah menasihati kamu dan telah berbuat benar kepada kamu. Kata beliau, hendaklah berpegang kepada urusan yang pertama. Urusan siapa? Urusan para sahabat Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkil Al-Athar dengan sanad yang sahih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, innahu satakunu fitan, nanti akan ada fitnah, akan muncul fitnah, kata Rasulullah. Ternyata para sahabat karena sedang berbincang-bincang tidak mendengar sabda Rasulullah. Maka Mu'ad bin Jabal menyeru, hala tasma'un, apa kalian tidak mendengar? Kata para sahabat, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Kata Mu'ad, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah. Kemudian para sahabat berkata, famadha nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan pada waktu itu wahai Rasulullah? Tatkala muncul fitnah, perpecahan, perselisihan, berbagai macam bid'ah dan yang lainnya. Kata Rasulullah, alaikum bil amril awwal, hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama kali, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya akhi, Imam Malik berkata, lan yasluha amru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan apa yang membereskan urusan generasi pertamanya. Ikhwatul Islam. Kemudian Ibnu Jauzi membawakan perkataan Sufyan. Wa'an Sufyan qal, ya, dari Sufyan ia berkata, Sufyan al-Thawri tampaknya, ya Yusuf, wahai Yusuf, idha balagoka an rajulim bil mashrik annahu sahibu sunnatin faba'ath ilahi bisalam, wa idha balagoka an akhar bil maghrib annahu sahibu sunnatin faba'ath ilahi bisalam, faqad qalla ahlu sunnati wal jama'ah. Wahai Yusuf, apabila telah sampai kepadamu ada seseorang di timur sana, ya dia ternyata ya ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah, tolong sampaikan salam saya kepada dia. Atau kamu bertemu di barat sana ada seorang pelaku sunnah, ya tolong sampaikan salam kepada dia. Karena sekarang ini ahlus sunnah wal jamaah telah mulai sedikit, kata beliau. Ya akhi, hidayah kepada sunnah itu sesuatu yang merupakan nikmat yang besar. Ketika ada seorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah alal Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, was sunnah, dan sunnah. Iya. Berapa banyak orang yang KTP-nya Islam ya, akhi? Namun lihat bagaimana akidah mereka. Ibadah mereka jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba ya ketika dia berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, berkata, "Inna min sa'adatil hadath wal a'jami an yuwaffiqahuma Allah ta'ala li'alimin min ahli sunnah." Sesungguhnya kebahagiaan seorang pemuda dan orang selain Arab, Ajam, yaitu Allah berikan taufik dia bertemu dengan seorang ulama ahlu sunnah. Masya Allah. Kebahagiaan kita, akhi, para pemuda, kebahagiaan kita, orang-orang selain Arab ini yang jauh daripada ya tempat kenabian, ketika kita bertemu dengan ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang betul-betul faham tentang sunnah, bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis daif, memahami betul bagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah, dan menguasai ilmu-ilmu alat, beliau mengetahui bagaimana pendapat-pendapat para ulama mujtahidin. Ya, bagaimana pula tata cara mentarjih ketika terjadi perselisihan di kalangan mereka. Wallahi ini ya nikmat sekali. Makanya Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan kebahagiaan seorang pemuda, ya, Allah berikan taufik dia untuk bertemu dengan seorang ulama ahlu sunnati wal jamaah. Ya, kebalikannya, keburukan kalau dia bertemu dengan ulama su, yang mengajarkan bid'ah dan khurafat, yang mengajarkan kesyirikan, yang mengajarkan ya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Fa'allahul musta'an. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Istausu bi ahli sunnati khaira." Sufyan Ats-Tsauri, beliau wafat pada tahun 160 Hijriah atau 161 ya, sekitar itu. Ya, beliau bernama Sufyan bin Masruq bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri dan digelari oleh para ulama dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, Amirul Mukminin dalam hadis karena saking siqahnya beliau. Kata beliau, "Istausu bi ahli sunnati khaira, fa innahum ghuraba." Berwasiatlah kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Bersikap baiklah kepada mereka, maksudnya. Karena mereka itu orang-orang yang terasing. Masya Allah. Kalau di zaman Sufyan Ats-Tsauri dikatakan mereka terasing, bagaimana di zaman ini, akhi? Orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, di kalangan ahli Islam sendiri, asing sekali. Ya, tatkala ia berusaha untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah, demikian pula dalam berpakaian. Ya, semua mata memandang dia. Semua terkadang cercaan dan makian, bahkan tuduhan dia sebagai sesat, teroris, dan yang lainnya pun, ia mengenai dirinya. Fa'allahul musta'an. Wa'an Yunus bin Abdul A'la, dan dari Yunus bin Abdul A'la ia berkata, "Sami'tu Syafi'iyya yaqul, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith fa'ka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Syafi'i, "Apabila aku melihat seseorang dari ahli hadis, seakan aku melihat seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Artinya orang yang senantiasa berpegang kepada hadis dan athar. Orang yang senantiasa bergumul dengan hadis dan memahami ya bagaimana pemahaman yang sahih terhadap hadis, bagaimana para sahabat Rasulullah memahami hadis. Kata Imam Syafi'i, seakan-akan aku melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Junayd qal. Berkata Al-Junayd, "At-turuq kulluha mastudatun 'alal khalqi." Semua jalan sudah tertutup bagi manusia. "Illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatah wa lazima tariqatah." Kecuali orang yang menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau dan berpegang teguh kepada ya apa namanya tariqatah, tata cara ya beragamanya beliau. "Fa inna turuqal khairati kulluha maftuhatun alaih." Maka untuk orang seperti ini semua jalan-jalan kebaikan telah terbuka. Untuk siapa? Orang yang menapaki jejak kaki Rasulullah. Orang yang senantiasa ittiba terhadap sunnah Rasul. Yang senantiasa berusaha memahami agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalian, ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu tauladan yang baik. Demikian ya akhi, bab yang dibawakan oleh Ibnu Jauzi, ya, anjuran untuk berpegang kepada sunnah wal jamaah. Karena ini sesuatu yang agung, dan sudah kita sebutkan hadis-hadisnya bahwa umat Islam akan berpecah belah, dan ternyata seperti apa yang beliau katakan, umat Islam berpecah belah. Secara kenyataan kita tidak bisa, ikhwatul Islam, memungkiri. Secara kenyataan umat Islam berpecah belah. Rujukan mereka sama kitabullah dan sunnah Rasulullah. Semuanya mengatakan Al-Quran dan sunnah hadis. Tapi dalam pemahaman berbeda-beda. Akibat daripada tidak memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para salafun as-salih. Maka kewajiban kita ya akhi, kita rujuk kepada salafus salih di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Wallahu alam, saya kira cukup ya kajian kita pada pagi hari ini, dan kita buka dengan tanya jawab. Naam. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizullah yang telah menyampaikan materi dari bab pertama kitab Al-Muntakun Nafis Min Talbis Iblis lil Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang telah beliau sampaikan. Dan ikhwatal Islam, saudaraku seiman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami undang Anda untuk bisa menghubungi kami di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Kita akan sapa saja untuk yang pertama dari penelpon kita di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Abdullah di Harapan Baru. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pendahulu anak kan sebagai pengurus RT di wilayah. Dengan begitu, ketika ada undangan di masjid yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan seperti maulid dan sebagainya, itu dari pengurus itu diwajibkan. Dengan alhamdulillah, dengan karena sudah ikuti kajian-kajian dari Roja maupun yang lain, karena salah menghindar, apakah itu sudah dibenarkan dengan anak bertindak seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Tentu Pak, pada asalnya perayaan-perayaan seperti itu sudah kita jelaskan ya, bahwa itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Namun perayaan itu baru muncul ya di abad-abad ke-5 Hijriah ya, di mana dimunculkan oleh dari kalangan Banu Fatimiyah. Karena kalau kita menyelusuri ya, para sahabat, para tabi'in, dan ulama yang empat, tidak pernah mereka melaksanakan perayaan-perayaan seperti itu. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu sudah didahului kepadanya. Mereka sudah mendahulunya. Namun tentunya Bapak barangkali ya, bisa ketika mereka merayakan perayaan-perayaan seperti itu, Bapak lihat dengan ijtihad Bapak. Kalau kedatangan Bapak itu bisa merubah, ya, dalam artian Bapak bisa mengadakan perubahan ya, dan memperkenalkan sunnah kepada mereka, alhamdulillah. Ya, sebagaimana ya Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij untuk mendakwahi mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran. Kalau Bapak mampu untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak tidak mampu, ya tidak perlu datang. Namun coba diadakan ya kajian-kajian misalnya yang diisi oleh para asatidzah yang betul-betul kuat keilmuannya ya, sehingga bisa memperkenalkan kepada mereka tentang sunnah. Tentunya ustadz-ustadz yang bisa menyampaikan dengan cara yang baik ya, dengan bahasa yang mudah difahami ya, sehingga masyarakat yang ada di desa Bapak Ibu sedikit demi sedikit mereka memahami tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya ya kewajiban Bapak adalah untuk terus ya kuat berpegang kepada sunnah. Jangan kemudian ya karena saya takut nanti jabatan saya sebagai RT lengser, ya saya akhirnya terseret oleh apa namanya ritual-ritual yang tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap Bapak tegar. Ya, semoga Allah memudahkan langkah kaki Bapak dan memberikan istiqomah kepada Bapak di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kita angkat dari Pak Doni di Serpong, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kitab Talbis Iblis ini kan banyak asar-asar gitu Ustaz ya. Yang seperti juga hadis banyak yang sanadnya yang hasan sahih gitu. Apakah asar-asar ini boleh juga disampaikan walaupun itu sanadnya kita enggak tahu apakah sahih atau hasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya tidak merujuk langsung kitab buku yang aslinya Talbis Iblis, akan tetapi rujukan saya adalah kitab yang sudah dipilih, ya, hadis dan asar-asarnya oleh Al-Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid. Ya, beliau menulis buku yang berjudul Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Jadi sudah dipilih-pilih oleh Syekh Ali Hasan antara hadis-hadis yang dhaifnya beliau tidak sebutkan, ya, dan asar-asar yang sahih. Jadi antum kalau ya mau membeli buku Talbis Iblis, lebih baik yang ini saja yang sudah ditahqiq atau ditankih oleh Syekh Ali Hasan dalam kitab beliau Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kita angkat pertanyaan yang datang dari penelpon yang ketiga, ada Ibu Endang di Bekasi, silakan. Pendopo Kayon Bekasi, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan mengenai hadis yang 72 satu antaranya masuk surga. 73. Nah. 73. Iya. Iya, untuk bagaimana ini bagaimana menjelaskan kepada orang yang belum faham atau belum ya. Itu saja mohon Ibu. Penjelasan itu saja. Baik, nah. Assalamualaikum, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Ibu, kita berusaha untuk menyampaikan bahwa hadis ini ya apa tentang kita berusaha untuk menyampaikan tentang kebenaran terlebih dahulu sebelum menyampaikan hadis tadi. Terkadang orang yang awam, yang kurang faham ketika mendengarkan hadis ini, barangkali dia merasa aneh dan merasa terkejut, bahkan menolak. Sampaikan dulu tentang kewajiban kita menapaki jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Setelah itu, ya kita sampaikan pula hadis ini, bahwa hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah, 72 ini ya tidak boleh kita katakan bahwa mereka kekal dalam api neraka. Ya, di antara mereka yang mentauhidkan Allah dan mati di atas Islam la ilaha illallah, tetap ya suatu ketika ia akan masuk ke dalam surga. Ya, karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mengharuskan ketika kita memvonis suatu jamaah itu sesat atau bid'ah, ya, atau pelaku ahli bid'ah, kemudian kita katakan dia pasti neraka, tidak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah memandang bahwa hadis-hadis seperti ini mimbabil wa'id, termasuk hadis-hadis ancaman, bukan pemastian. Karena kata beliau, terkadang ya, orang yang terancam masuk ke dalam api neraka, bisa saja ia tidak masuk neraka. Kenapa? Ya imma bitaubatin, karena bisa jadi dia taubat dan kita tidak tahu. Au bihasanatin mahiyah, atau dia punya kebaikan yang banyak sekali sehingga ia menghapus dosa-dosanya. Au ya tusibu masaib katsirah, au dia ditimpa musibah yang banyak sekali sehingga musibah itu mengampuni dosanya. Au tadarakatu rahmatullah wa syafa'atu rasulillah, atau ia di ya apa mendapatkan rahmat dari Allah atau syafa'at Rasulullah, kita tidak tahu. Makanya ya hadis ini bukan dalam rangka pemastian bahwa si fulan atau seseorang atau suatu jamaah itu pasti neraka, tidak. Tapi ini mimbabil wa'id, di dalam rangka mengancam, ancaman. Siapa saja yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia terancam masuk ke dalam api neraka. Bukan berarti kemudian dia pasti, ya pasti masuk neraka, tidak. Maka sabda Rasulullah, 72 masuk neraka, artinya ini terancam. Bukan kita katakan pasti. Ya. Maksudnya individu-individunya kita pastikan, oh si fulan ya pasti neraka. Kenapa? Karena keyakinannya tidak sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh. Ya, karena masalah neraka atau surga itu di tangan Allah. Namun untuk vonis di dunia, ya maka kita vonis sesuai dengan yang tampak kepada kita. Lalu kita jelaskan siapa itu satu golongan itu. Ya sudah kita sebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Siapa, bagaimana keyakinan mereka, yuk kita pelajari ya kitab-kitab para ulama, terutama ulama-ulama salaf terdahulu. Alhamdulillah mereka sudah menulis kitab-kitab. Ya. Seperti Al-Imam Al-Muzani, murid daripada Imam Syafi'i, menulis kitab As-Sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Ya Usulus Sunnah. Ya. Demikian pula Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar. Dan ulama-ulama salaf terdahulu, alhamdulillah sudah menulis ya keyakinan-keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanad-sanadnya. Ya, ada Al-Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab As-Sunnah. Al-Imam Ibn Battah Al-Akbari dalam kitab As-Sunnah. Demikian pula Imam Al-Lalikai dalam kitab Syara'i I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikian pula Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab As-Syari'ah. Banyak sekali alhamdulillah. Coba kita baca kitab-kitab itu, mereka menyebutkan dengan sanad-sanad. Nah. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Untuk berikutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Kami angkat pertanyaan dari pendengar kita, dari Pak Ustaz Ahmad Herdis ya di Tangerang, yang kembali bertanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita dapatkan bahwasannya perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di dalam permasalahan tarawih di bulan Ramadan, beliau menyebutkan bahwasannya ni'mal bid'atu hadhi. Benar itu adalah menurut bahasa, karena perkataan itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin akan berkata ni'mal sunnati hadhi. Maka dengan jelas perbuatan sahabat yaitu melakukan salat tarawih dengan berjamaah di masjid pada awal malam tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan yang pertama dari beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat qiyamul Ramadan di rumah fi dzawfil lail sepertiga malam, dan oleh karena itulah maka bapak ini menyampaikan kesimpulan bahwa perkataan Umar itu termasuk bid'ah dolalah. Mohon penjelasan dari Ustaz terhadap pernyataan ini, jazakallahu khairan Ustaz. Tentunya menilai seorang sahabat besar seperti Umar bin Khattab harus berhati-hati, karena ya Umar bin Khattab telah diberikan oleh Allah anugerah keilmuan yang sangat dalam sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Aku bermimpi, kata Rasulullah, minum air susu sampai aku mendapatkan kenyangnya ya di ujung-ujung jari jemariku. Lalu aku berikan sisa susu itu kepada Umar bin Khattab. Maka kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ia adalah ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu an melaksanakan salat tarawih. Ya. Dan mengatakan bahwa itu sebaik-baik bid'ah. Bukan berarti itu adalah bid'ah secara istilah syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Dan yang beliau lakukan itu, ya karena beliau melihat kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dan hadis-hadisnya sahih dikeluarkan Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah pernah suatu malam atau tiga malam berturut-turut salat tarawih. Salat malam berjamaah bersama Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Kemudian di malam yang keempat, Rasulullah tidak keluar. Sehingga para sahabat menunggu Rasulullah. Maka kemudian di waktu subuh beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar kepada kalian, kecuali aku takut diwajibkan atas kalian. Artinya Rasulullah tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Rasulullah takut kalau sholat tarawih itu diwajibkan atas umatnya. Di zaman Abu Bakar tidak dilaksanakan. Di zaman Umar, Umar melihat dengan kefakihan beliau dan keilmuan beliau yang dalam bahwa sekarang wahyu sudah berhenti. Tidak mungkin lagi diwajibkan sholat tarawih. Sementara di zaman Umar bin Khattab, Umar melihat para sahabat, ya masing-masing di satu masjid terkadang ada beberapa jamaah. Ya, ada yang satu berjamaah dengan si fulan, yang satu berjamaah si fulan, masing-masing berjamaah. Maka Umar pun mengumpulkan ya semua itu jamaah-jamaah itu dengan satu imam yaitu Ubay ibn Ka'ab sebagai seorang imam. Maka ternyata para sahabat semua menyetujuinya. Tidak ada yang mengingkari perkataan Umar ini. Dan ijtihad Umar bin Khattab. Maka ini disebut dengan ijma' secara ilmu usul fiqh. Dan ijma' para sahabat itu hujjah. Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan berpecah belah di atas kesesatan. Maka bagaimana al-ustaz tadi mengatakan bahwa perbuatan Umar ini sebagai bid'ah dhalalah? Subhanallah. Ini ya perbuatan yang sangat nekat ya menyalahkan ijma' kesepakatan para sahabat Rasulullah. Bukankah Rasulullah menyuruh kita mengikuti sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin? Dan ini termasuk sunnah khulafa'ur rasyidin dan juga termasuk sunnah Rasulullah. Rasulullah ialah tinggalkan sholat tarawih bukan karena Rasulullah tidak suka. Kata Aisyah, ya Rasulullah SAW meninggalkan suatu ibadah padahal beliau suka. Akan tetapi beliau tinggalkan karena ya Rasulullah takut diwajibkan atas umatnya. Ya. Demikian yang difahami oleh para sahabat. Maka apakah ada para sahabat yang mengkritik Umar bin Khattab dalam masalah sholat tarawih? Apakah ada para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama imam di zaman imam yang empat, bahkan imam yang empat sendiri, ulama setelahnya yang mengatakan bahwasannya perbuatan Umar bin Khattab itu bid'ah dhalalah? Ya subhanallah. Ini qawlun azim. Ini perkataan yang aneh dan nyeleneh dan menyelisih ijma' kaum muslimin. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Pak Ustaz Ahmad Herdis di Tangerang. Selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari Abu Rijal di Tangerang kembali yang bertanya. Ustaz, dalam pembahasan tadi dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah wal jamaah. Namun pada saat ini apabila tidak ada jamaah kaum muslimin yang bersatu di atasnya, bagaimana sikap kita? Apakah kita mengikuti jamaah-jamaah yang ada saat ini yang dibentuk atau didirikan oleh berbagai kelompok kaum muslimin ataukah bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Kewajiban kita, akhi, adalah berusaha untuk mencari kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ciri-ciri kebenaran itu. Rasulullah bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti ya beliau dan para sahabatnya. Dan demikian dititahkan oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah menyuruh agar generasi tabi'in mengikuti para sahabat. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah. Fa innahum ya khairun nasi quluban wa a'maqhum ilman wa aqalluhum takallufa." وأقوامهم هديا قوما اختارهم الله للصحبة نبيه. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin mengikuti yang menjadikan suri tauladan panutan, maka jadikan para sahabat sebagai panutan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, yang paling lurus ya petunjuknya. Mereka suatu kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula para tabi'in mewasiatkan agar generasi setelahnya ya mengikuti para sahabat Rasulullah. Berkata al-Imam al-Auza'i Abdurrahman bin Amr, "Ya 'alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas." Hendaklah kamu berpegang kepada jejak kaki salaf, yaitu ya salaf untuk al-Auza'i yaitu para sahabat Rasulullah. Dan generasi ya terdahulu. Walaupun orang-orang ya wa in rafadaka nas, menolak dirimu. wa iyyaka wa ara'a rijal, jauhi oleh kamu pendapat-pendapat ya manusia. Ya fa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan perkataan-perkataan yang indah. Demikian pula para imam yang empat menasihati para murid-muridnya untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berkata al-Imam Malik bin Anas, "Lan yasluha amru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha." Ya tidak akan beres ya perkara umat ini kecuali dengan yang membereskan generasi pertamanya. Berkata Abu Hanifah, "Idza ja'ana 'an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah maka di atas kepala dan mata kita harus kita terima. Dan apabila datang dari para sahabat Rasulullah maka di atas kepala kita dan mata kita. Terlebih al-Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris yang sangat kokoh sekali memberikan kepada kita pemahaman yang kuat tentang wajibnya berpegang kepada pemahaman para sahabat, sampai beliau mengatakan, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana limin ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat buat kita itu adalah lebih terpuji, bahkan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Imam Ahmad berkata dalam kitab Usulus Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah. Demikian pula ya, generasi setelah imam yang empat, mereka mewasiatkan untuk memegang apa yang dipegang, dipahami oleh para sahabat Rasulullah. Tahukah antum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diagungkan oleh masyarakat kaum muslimin di Indonesia terutama, dalam kitab beliau Al-Ghunyah, ketika beliau menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsh, ya beliau berkata, wa kana Allahu ala arshihi istawa, dan Allah bersemayam di atas arsh. Kemudian beliau berkata, wa la yuqal anna Allah fi kulli makan, dan tidak boleh dikatakan bahwa Allah di setiap tempat. Ya, li'anna hadha yukhalifu ya ma qalahu salafus salih minas sahaba wat tabi'in. Kata beliau, karena pendapat ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ya, artinya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita harus ngikutin pemahaman sahabat bahwasannya Allah itu bersemayam di atas arsh, namun tata caranya bersemayam kita tidak tahu. Demikian pula para ulama setelah dari zaman ke zaman selalu menasihati kita untuk memahami apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, ini kesepakatan para ulama. Maka dari itu ya akhi, tidak ada kebaikan ya bagi mereka yang tidak mau mengikuti apa yang dipahami oleh salafun salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Terima kasih jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari saudara kita di Belilas Riau yang bertanya, Ustaz, mengenai permasalahan bid'ah, mohon dijelaskan perbedaan antara pelaku bid'ah dan ahlul bid'ah, dan apakah konsekuensi dari kedua golongan ini sama kedudukannya atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Pelaku bid'ah, ahlul bid'ah dan pelaku bid'ah, ya. Artinya orang yang melakukan bid'ah, apakah bisa langsung difonis bahwa dia sebagai ahli bid'ah atau tidak? Menjadi dua pendapat. Al-Imam Asy-Syatibi menilai bahwa orang yang awam dan tidak faham dan tidak tahu apa-apa tidak berhak dikatakan dia sebagai ahli bid'ah, karena keawaman dia dan ketidaktahuan dia, ya, dia hanya mengikuti kiai-kiai atau pemimpin-pemimpin agama yang mensyariatkan kepada mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini menurut Imam Asy-Syatibi, ya, artinya orang yang melakukan bid'ah tidak lantas kemudian kita langsung cap dia sebagai mubtadi', ya, sebagai ahli bid'ah. Bisa jadi karena ketidakfahaman dia, bisa jadi karena belum tegak sunnah, apa belum tegak hujah kepada dia. Ya, bisa jadi karena banyaknya syubhat-syubhat yang ada di kepalanya dan yang lain. Sementara Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa ahlu bid'ah itu setiap yang jatuh kepada bid'ah yang sifat bid'ah itu adalah telah disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya dan tersebar di tengah manusia bahwa itu bid'ah. Ya, seperti bid'ah khawarij, bid'ah syiah, ya, bid'ah murjiah, bid'ah jahmiyah, yang itu merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama telah akan kebid'ahannya. Kemudian ada orang yang melakukannya walaupun dia orang awamnya, maka ia termasuk ahlul bid'ah. Dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitab beliau, yaitu Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya, Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya. Naam, wallahu a'lam. Naam. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Pak Sulaiman di Losari Brebes yang bertanya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan sunnah sayyi'ah? Bolehkah kita memahami atau menjelaskan bahwasannya sunnah sayyi'ah itu adalah bid'ah hasanah? Apakah derajat hadis ini sahih? Jazakallah khairan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Muslim, Rasulullah SAW sabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Waman sanna ya sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min awzarihim syai'a. Siapa yang membuat sunnah yang baik, ya, memberikan sunnah yang baik. Apa makna sunnah dalam hadis ini? Kata para ulama ul-lughah, ini sunnah secara bahasa, yang artinya tariqah, tata cara. Artinya siapa yang memberikan tata cara atau perbuatan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Dan siapa yang memberikan sunnah yang buruk, artinya tata cara. Ya, bukan sunnah di sini yaitu sunnah Rasulullah. Tidak, tapi sunnah di sini secara bahasa artinya tariqah, tata cara. Siapa yang memberikan sunnah yang buruk atau tata cara yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Sebagian kaum muslimin ada yang berdalil dengan hadis ini mengatakan adanya bid'ah hasanah. Katanya ada sunnah yang hasanah. Sedangkan kata Rasulullah membuat sunnah yang hasanah artinya membuat bid'ah yang baik. Kita katakan tidak. Karena sabab terjadinya hadis itu tidak mendukung pemahaman tadi. Karena Imam Muslim meriwayatkan dengan adanya kisah sebelumnya bahwa ada beberapa orang dari Bani Mudhar datang ke kota Madinah dalam keadaan mereka memakai pakaian yang sangat lusuh, ya, terlihat mereka itu sangat butuh dan papa sekali. Fatama'ara wajhu Rasulillah. Melihat itu wajah Rasulullah, ya, merasa berubah karena merasa belas kasihan kepada mereka itu. Sangat butuh sekali. Maka setelah dikumandangkan salat, beliau salat. Setelah salat beliau naik mimbar dan berkata, "Tasaddaqa rajulun bidinarihi, tasaddaq bidirhamihi, tasaddaqa rajulun bidirhamihi, tasaddaqa rajulun biqatifati bikhamisatihi." Hendaklah seseorang sedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya. Faja'a rajulun ansari. Ternyata datanglah seorang laki-laki dari Ansar membawa harta yang membawa dinar dalam kantongnya yang hampir-hampir tangannya tidak bisa membawanya, bahkan tidak bisa diletakkannya di hadapan Rasulullah. Melihat itu para sahabat pun ya berlomba-lomba untuk berinfak sehingga ya ada dua tumpukan pakaian dan ya tumpukan makanan. Maka fatahallala wajhu Rasulillah. Melihat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berseri-seri. Lalu beliau bersabda, "Man sanna fil isfal man sanna sunnatan hasanah." Siapa yang memberikan contoh yang baik? Contoh yang baik yang dimaksud apa di dalam kisah ini? Sedekah. Apakah sedekah sesuatu yang diada-adakan? Kalla, tidak sama sekali. Jadi contoh yang baik yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang disyariatkan oleh Rasulullah. Siapa yang memulai sebuah sunnah Rasul yang banyak orang meninggalkannya, kemudian orang-orang mengikuti untuk menghidupkan sunnah itu, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kalau antum misalnya ya berinfak, kemudian orang-orang melihat antum berinfak, kemudian tiba-tiba mereka pun ikut berinfak, maka aku antum yang memulai sunnah ini, ya, antum mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. taati sunnah yang sayyi'ah, contoh yang buruk seperti apa? Yaitu orang yang berbuat maksiat atau sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah. Ya agama, apa ritual ibadah yang tidak pernah disyariatkan Rasulullah itu termasuk sunnah sayyi'ah. Ini sebuah contoh yang buruk. Karena Rasulullah SAW menganggap bahwasanya perbuatan bid'ah itu buruk. Rasulullah bersabda, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Seburuk-buruknya perkara itu yang diada-adakan, kata Rasulullah. Setiap ibadah yang diada-adakan, ritual ibadah yang diada-adakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu buruk. Ya. Maka kalau ada orang membuat sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, berarti ia telah membuat sunnah sayyi'ah. Karena ia telah membuat syariat dalam Islam sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang, kalau antum berbuat ya keburukan, kemudian diikuti oleh orang lain berbuat buruk, maka antum menanggung dosa-dosa mereka. Kalau seorang kiai berfatwa dengan fatwa yang tidak di atas ilmu, kemudian diikuti oleh orang-orang yang awam, maka orang-orang awam itu yang akan menanggung dosanya adalah pak kiai tersebut. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz, dan kita angkat pertanyaan di sesi berikutnya dari penelpon di 0218236543. Ada 10 menit ke depan waktu kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Mang mengganggu nih dengan Pak Ustaz Ahmad Herji dari Tangerang, Pak. Silakan Pak Ustaz. Ya, mungkin dari kemarin lah kami ya membincangkan, bukan mencari perbedaan, kami juga untuk mencari titik kebenaran. Dan kami pun pengetahuan ini tidak nekat dan tidak nyeleneh, dan kami juga ini yakin dari para ulama yang kami dapati. Karena tugas ulama kan hanya penyampai, bukan penentu suatu keputusan, kan gitu. Taib, jadi para ulama di sini kan bukan penentu keputusan, hanya penyampai. Yang kami tanyakan tentang nikmal bidatu hadihi, tentang kata-kata Umar, coba oleh Pak Ustaz Badrul Salam telaah dulu syakul kalam hadisnya, kejadiannya tahun berapa. Jadi kata-kata Umar dari awalnya pun kalimatnya juga ini aro, itu kan para ulama juga yang berpendapat lau jamatum, karena melihat kejadian para sahabat berpecahlah sholatnya karena tidak terjadi zaman Rasul bentuk semacam itu, maka sampai berkata nikmal bidatu hadihi. Dan kelanjutan kalimat itu pun ada, Umar mengatakan walatiyanamuna anha afdolu minalatiyakumuna, itu kata Umar dalam hadisnya. Sekiranya ini ditidulkan, ini lebih utama daripada orang mengerjakan, mendirikan pekerjaan Ubay bin Ka'ab ini. Bahkan wakana nasuyakumuna awaluhu, kenapa orang-orang ini mengerjakan awal malam? Nah, sedangkan zaman Rasul kan akhir malam, ba'da isya yang akhirah, ba'da atama, bukan ba'da isya yang seperti sekarang ini. Kan sholat sudah ditetapkan tempat-tempat dan waktunya di dalam Al-Quran. Isya jam sekian sampai jam sekian, kalau berdasarkan jam, kalau berdasarkan dalil kan kita bukan peredaran bulan, matahari. Ba'da isya atama, akhirah, yaitu sebagaimana surat Al-Mujamil ayat 3, tepat pelaksanaannya. Maka Umar sampai mengatakan walatiyanamuna anha. Dan Bapak Ustaz Abadul Salam bisa lihat lagi dalam Bukhari, jilid pertama bab sholat malam, yang dari Ja'id bin Sabit. Setelah yang tadi terangkan oleh Bapak kejadian 3 kenabian, sebelum perang Uhud, Rasulullah melaksanakan 3 malam itu apakah diseru atau disengaja? Aku watu atu al-ay, waki atu ain. Dan pelaksananya apa di tempat imam sehari-hari atau di sini ala babu hujratan di antara rumah dengan pintu masjid. Nah, itu coba tolong telaah secara detail. Dan ujung-ujungnya langsung bersabda tasolu ayuhan nas fi buyutikum, setelah kejadian itu yang 3 malam itu. Itu kan amar memerintahkan di rumah, hadis dari Ja'id bin Sabit. Nah, Bapak apalagi tentang bid'ah ini, Bapak bisa dilihat dalam Tarikh Thabari. Kebijakan-kebijakan Umar yang di luar kebijakan sahabat yang lain, semacam biaya zakat, uang zakat dipakai biaya perang, tidak boleh menyebarkan hukum Islam keluar kota Mekah, itu bisa dilihat di Thabari. Oleh Abu Jahal sendiri ditentang oleh Siti Aisyah. Nah, di sini gimana? Jadi sahabat yang mana yang alaikum bisunati wa alaikum khulafa rasulin, kan ada wau atap itu. Jadi maknanya yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah sahabat ini. Nah umat ini, para sahabat ini tidak sesuai. Karena waktunya belum waktu. Dan tidak tidur dulu. Karena Umar mengatakan walatiyana muna ana abdulu minalati yakumuna ana yakumuna dan wakana nasu yakumuna awalahu. Itu Umar mengatakan ini, Pak. Kata Umar ini. Bahkan Bapak lihat dalam Tarikh Thabari ini komentar tentang cukup jenis, Bapak ya. Cukup hari waktunya ini, yang tidak cukupi Abah, nanti Bapak. Umar putranya. Taip. Apakah ya Abah tidak akan menjadikan fitnah kalimat. Taip, cukup Bapak. Cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Kita akan berikan kesempatan untuk Ustaz karena waktunya yang terbatas Pak Ustaz. Mohon maaf, silakan Ustaz. Barangkali Pak, apa yang Bapak lihat itu ya bisa jadi yang Bapak pandang itu adalah sebagian atau mana yang Bapak pandang itu sebagai ijtihad Bapak. Saya katakan itu ijtihad Bapak, bukan sebagai sesuatu yang sifatnya apa namanya sebagai sebuah kebenaran yang pasti yang harus diterima. Karena Bapak memahami dari hadis tersebut bahwa ya Umar bin Khattab melaksanakan dari sisi waktunya tidak sesuai dengan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, para ulama semua bersepakat bahwa waktu salat tahajud atau salat malam itu dimulai setelah salat Isya sampai terbit fajar. Dan Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah salat witir di awal malam dan juga pernah di tengah malam dan di akhir malam, fantaha witruhu ila sahar, kemudian witirnya itu berhenti di waktu sahur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menasihati ya Abu Hurairah untuk salat witir sebelum tidur dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian Pak, yang harus Bapak fahami ya bahwa apa namanya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak apa salat 3 malam berturut-turut. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, apa ilatnya? Ilatnya adalah karena itu ditakut khawatir diwajibkan atas umatnya. Karena di zaman itu zaman wahyu dan zaman pensyariatan. Karena itu zaman pensyariatan dan Rasulullah tidak suka untuk memberatkan umatnya. Maka Umar bin Khattab berpendapat bahwasannya ya di zaman Umar bin Khattab wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi untuk disyariatkan atau diwajibkan kepada umatnya. Dan kemudian Bapak yang harus paham Bapak ya, dan silakan Bapak buka kitab-kitab usul fikih, bahwa ya apabila para seorang sahabat berpendapat kemudian para sahabat semua mensetujuinya dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya, apa maknanya Pak? Itu ijma. Ya. Dan ijma mereka tidak mungkin, ya para ulama mengatakan tidak mungkin kaum muslimin atau para sahabat berijma di atas kesesatan. Ya, tidak mungkin para sahabat berijma bersepakat di atas kesesatan. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengikuti ijma. Dalam ayatnya Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, ya, dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i itu ijma mereka. Nuwallihi ma tawalla ma tawalla, ya, maka kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan api neraka saat masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Coba Bapak juga ya baca sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, "Man shalla ma'al imam man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat dia bersama imam, salat malam bersama imam sampai ia selesai, itu maksudnya imam selesai, maka dituliskan untuknya salat malam semalam suntuk. Rasulullah meninggalkan tarawih 3 kali berturut-turut karena takut diwajibkan atas umatnya. Namun Rasulullah menganjurkan dalam sabdanya yang sahih ini, siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka ia mendapatkan ia pahala sholat semalam suntuk. Ini sebuah manqibah tentunya. Maka dari itu, kalau ada orang sholat tahajud atau sholat malam di awal malam, sebelum tidur, apakah bapak akan mengatakan itu bid'ah? Hal jawab, tidak bid'ah. Kenapa? Karena para ulama bersepakat dalam kitab-kitab mereka bahwasannya ya sholat malam itu waktunya dimulai setelah sholat isya, diakhiri setelah salam, sebelum terbit fajar, sampai terbit fajar. Berarti waktu itu telah ditentukan, dan bapak mengatakan bahwa waktu sudah ditentukan dan waktunya telah ditentukan memang. Bahwasannya sholat malam itu dimulai setelah sholat isya dan diakhiri sampai terbit fajar. Dalil yang bapak sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu atama al-akhirah, yaitu salat pada sepertiga malam terakhir, tidak menafikan bolehnya salat malam di awal malam. Kenapa? Karena itu adalah memilih waktu yang utama. Sedangkan waktu yang utama tidak menafikan waktu lama. Iya. Karena kalau silakan bapak cari dalil-dalil yang mengatakan bahwa sholat malam itu tidak boleh sebelum tidur. Mana dalilnya? Bukankah sholat witir termasuk sholat malam? Dan sebagian sahabat diwasiatkan oleh Rasulullah untuk sholat witir sebelum tidur? Iya. Dan itu bukankah menunjukkan bahwasannya sholat malam itu dimulai, waktunya telah ditentukan Rasulullah, dimulai dari awal malam, yaitu dari setelah sholat isya sampai terbit fajar? Bagaimana bapak akan katakan bahwa itu adalah bid'ah? Ya. Kalau misalnya ada seseorang sholat di waktu di setelah sholat isya, dia sholat malam, saya katakan tidak bid'ah, karena Rasulullah melakukan di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Ya. Maka dari itu, ya, maka dari itu Pak, untuk saya katakan kepada bapak, untuk bapak menilai dan menakab, dan saya katakan mengkritik ijma para ulama ini berat, karena masalah ini kesepakatan, bukan pendapat pribadi. Saya minta tolonglah bapak bawakan perkataan ulama satu saja yang mengatakan bahwa perbuatan Umar bin Khattab ini adalah bid'ah dolalah, yaitu sholat terawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini bid'ah dolalah. Tolong, jangan hanya sebutkan bukunya ini, enggak, sebutkan perkataannya secara detail, di halaman berapa, di jilid berapa, di nomor berapa, supaya kita bisa merujuknya. Iya. Yang mengatakan nas jelas, para ulama mengatakan bahwasannya ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu adalah bid'ah yang sesat. Dan anehnya, ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih para ulama madhab, dan bahkan dari seluruh madhab, ia menyatakan bahwa sholat tarawih itu termasuk sholat yang disunnahkan. Ya, tidak ada saya mendapatkan selama saya belajar ilmu fikih dan kitab-kitab fikih para ulama, ya, yang menyebutkan bahwasannya sholat tarawih termasuk bid'ah. Ya, ya subhanallah. Maka ya silakanlah bapak untuk mencari. Ya, memang betul ulama bukan dalil, betul ulama bukan hujjah. Tapi ketika pendapat sahabat itu telah disepakati oleh para sahabat semuanya, dan tidak ada yang mengingkarinya, dan para ulama setelahnya pun tidak ada yang mengingkarinya, bukankah itu ijma? Dan ijma bukankah dalil? Sebagaimana ya dasar Islam itu empat, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan ijma dalil, karena ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ya tadi, ya 59, demikian pula hadis Nabi SAW, dan tajtami'u ummati ala dhalalah. Maka untuk mengkritik suatu ijma, sekali lagi Pak, ya hati-hati. Kalau Bapak mengatakan saya punya pendapat ulama, tolong silakan Bapak bisa datang di sini, ya kita bisa berdialog ya secara baik-baik, ya dengan saya pribadi mungkin, ya dibawakan perkataan-perkataan ulamanya yang mengatakan bahwa perbuatan Umar bin Khattab ini termasuk bid'ah dhalalah. Nah, baik, pertanyaan dari Pak Ustaz Ahmad tadi menutup perjumpaan kita. Kami terima kasih untuk Ustaz dan terima kasih untuk para pendengar. Silakan ditutup Ustaz. Ya, akhirnya ya kewajiban kita adalah berpegang kepada al-jamaah, yaitu apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan senantiasa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita berpegang kepada ya apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tentunya dengan cara merujuk kitab-kitab para ulama, ya, di mana mereka telah menulis pemahaman para sahabat, akidah mereka, tata cara ibadah mereka dan yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menapaki jejak kaki Rasulullah dan para sahabatnya, dan termasuk ya kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi dan pembahasan dari kitab Al-Muntaqun Nafis min Talbis Iblis lil Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah. Terima kasih juga untuk para pendengar dimanapun Anda berada yang telah menyimak acara kita di pagi hari ini. Terima kasih terkhusus untuk Pak Ustaz Ahmad Hardis yang telah menyampaikan pertanyaan di sesi terakhir tadi. Mohon maaf pertanyaan dari Bapak kami batasi karena keterbatasan waktu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda, dan mohon maaf karena begitu banyaknya pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Namun karena keterbatasan waktu juga, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan Anda keseluruhannya. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan kami dalam pembawaan acara ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.